السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جماعة مسجد نور الإرفان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di masjid yang diberkahi oleh Allah insyaallah taala dalam melanjutkan kajian dari materi tanya jawab soal akidah. Pada pertemuan terakhir kita membahas tentang syarat-syarat ibadah. Syarat-syarat ibadah ini ada tiga. Pertama adalah syarat terwujudnya ibadah itu sendiri, dan yang kedua dan ketiga adalah syarat diterimanya, yaitu yang pertama sidqul azimah atau tekad yang kuat, kemudian yang kedua dan ketiga dan syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan sesuai dengan syariat, atau ikhlas dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan bahas masing-masing dari syarat tersebut. Yang pertama adalah dalam pertanyaan ma huwa sidqul azimah. Apa yang dimaksud dengan sidqul azimah? Sidqul azimah secara bahasa dari kata sodako dan al-azimah, azam. Ya, artinya apa? Benarnya tekad. Atau terjemah bebasnya tekad yang kuat. Ya. Maka makna sidqul azimah adalah huwa tarkut takasul wa tawani. Artinya meninggalkan sifat bermalas-malasan dan sifat menunda-nunda amal. Itu yang disebut dengan sidqul azimah, atau benarnya tekad, atau tekad yang kuat untuk melaksanakan suatu amalan. Nah, bukti seseorang memiliki tekad yang kuat adalah dia tidak bermalas-malasan dan tidak menunda-nunda amal tersebut. Ya. Contoh, seseorang sudah memiliki sidqul azimah untuk konsisten misalkan menjaga sholat berjamaah di masjid setiap waktu. Maka ketika azan dikumandangkan, nah, maka dia segera ambil air wudhu, segera ke masjid. Itu ciri orang memiliki sidqul azimah. Atau misalkan seseorang berniat, seorang muslimah berniat ingin menutup auratnya dengan hijab atau dengan jilbab yang syar'i, maka dia tidak banyak berpikir panjang, maka langsung dia melaksanakan apa yang sudah menjadi kebulatan tekadnya untuk mengenakan hijab syar'i. Nah, itu yang disebut dengan sidqul azimah. Wa badal juhdi bi an yasduqa qawlahu bi fi'lihi. Kemudian dia berusaha mengerahkan segala upaya untuk membenarkan apa yang dia ucapkan dengan perbuatannya. Biasanya seseorang berkata, saya ingin melaksanakan ini dan itu. Maka ketika seseorang memiliki sidqul azimah, maka berusaha membenarkan apa yang dia katakan. Ya, membenarkan apa yang dia katakan, tidak hanya sekedar diucapkan di lisan saja, akan tetapi berusaha merealisasikan apa yang dia katakan apa yang dia tekadkan, apa yang dia niatkan dalam hatinya. Itu yang disebut dengan sidqul azimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 3 dan 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak kerjakan? Sungguh besar murka Allah, engkau berkata-kata tetapi tidak melaksanakannya. Ini dalil tentang sidqul azimah, artinya celaan terhadap orang yang hanya berkata-kata tetapi tidak melaksanakannya. Walaupun ayat ini ya berkaitan tentang orang yang memerintahkan kepada sesuatu yang wajib tapi dia sendiri tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Nah, atau melarang dari sesuatu yang diharamkan akan tetapi dia malah melakukan hal tersebut. Maka orang yang seperti ini mendapatkan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alu. Sungguh besar murka Allah engkau berkata-kata sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Nah, kemudian mungkin terpikir dalam diri kita, kalau begitu ketika kita belum bisa sempurna ya, dalam kesolehan, berarti kita tidak berdakwah dong, ya kan? Berarti kita tidak berdakwah. Bukan itu maksudnya. Karena apa? Manusia ini memiliki dua kewajiban. Kewajiban pertama memperbaiki dirinya. Kewajiban kedua memperbaiki orang lain. Nah, ketika dia belum bisa sempurna memperbaiki dirinya, itu bukan jadi alasan untuk meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu berdakwah, mengajak, memperbaiki orang lain. Akan tetapi ketika dia tidak bisa melaksanakan salah satunya, dia tercela ketika meninggalkan salah satu dari kewajiban tersebut. Ya. Mungkin ada orang, saya tidak mau berdakwah atau saya tidak mau menasihati orang karena saya sendiri belum benar. Ya, maka kita katakan, Anda punya dua kewajiban, yaitu kewajiban untuk membereskan atau memperbaiki diri Anda sendiri, kemudian memperbaiki orang lain. Maka yang sempurna, yang seharusnya memang dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, kemudian juga orang lain. Namun ketika dia belum bisa memperbaiki dirinya dengan sempurna, bukan berarti itu merupakan alasan untuk meninggalkan kewajiban yang lain, yaitu menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, melarang dari apa, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Tetap itu harus dilaksanakan, wajib bagi setiap yang melihat kemungkaran. Ya. Ketika kita misalkan ya belum bisa sempurna dalam kesolehan, kita melihat kemungkaran ada di hadapan kita, ah saya belum soleh benar, saya belum betul-betul baik, belum bisa jadi orang sempurna dalam kebaikan, saya tidak akan misalkan melarang orang dari kemungkaran tersebut, padahal kemungkaran ada dalam ada di hadapannya. Maka itu sebuah kesalahan, karena man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, kalau belum mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau belum mampu atau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu merupakan selemah-lemahnya keimanan. Hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian apa makna ikhlas? Dikatakan syarat ibadah itu tadi pertama sirkul azimah, syarat terwujudnya ibadah tersebut. Kemudian Yang kedua dan ketiga syarat diterimanya ibadah, syarat diterimanya amal, yaitu ikhlas. Ma ma'nal ikhlas niyah? Apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan niat? Maka kalimat ikhlas ini sering kita dengar. Nah, maka pertanyaannya apa yang dimaksud dengan mengikhlaskan niat? Maka dijawab oleh Syekh Hafidz Hakami rahimahullahu taala, ikhlas adalah huwa an yakuna muradil abdi bi jami' aqwalihi wa amalihi adh-dhahirah wal batinah ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Jadi tujuan seorang hamba dari seluruh ucapan maupun perbuatannya yang lahir dan yang batin itu mencari, mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharap sesuatu apapun, bukan, tapi mengharap, mengharapnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan ikhlas. Karena kita ini manusia pada hakikatnya makhluk pamrih, butuh balasan. Nah, maka harapkan balasan tersebut hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan padahal mereka tidak diperintahkan. Surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ayat ini bercerita tentang itu. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Kalangan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, orang-orang musyrik selain dua agama ini. Wa ma umiru, padahal mereka tidaklah diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, melainkan supaya mereka menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya dengan lurus. Hunafa ini jamak dari hanif. Lurus maksudnya apa? Tidak cenderung kepada kebatilan. Yes. Jiwa yang hanif itu jiwa yang lurus, yaitu yang menuju kepada Allah, tidak cenderung kepada kebatilan. Dan Islam ini adalah agama al-hanifiyah, agama yang lurus. Ya, agama yang lurus. Artinya tidak cenderung kepada kebatilan, tapi lurus cenderung kepada kebenaran. Itu yang disebut dengan hanif. Maka kita diperintahkan menjadi pribadi yang hanif, yang lurus, hanya menginginkan kebenaran dan tidak cenderung kepada kebatilan. Nah, lawan dari hanif itu sendiri mulhid, menyimpang. Ya. Lawan dari hanif yaitu mulhid, yaitu menyimpang, cenderung kepada kebatilan. Nah, juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Lail ayat 19, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Tidaklah dia berharap kepada seorang pun ketika dia memberikan sesuatu, ya, mengharap balasan. Ayat ini bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali dia hanya mencari wajah Tuhannya yang maha tinggi, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ciri orang yang mukhlis, ini ayat ini bercerita tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini ketika dia punya jasa kepada orang lain, tidak berharap dibalas oleh orang tersebut, tidak mengharapkan pamrih dari orang tersebut. Dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keikhlasan. Juga di dalam surat Al-Insan ayat 9, ya, tentang Al-Abrar, orang-orang yang baik. Ya, mereka ketika memberikan makan, ya, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka memberikan makan padahal mereka itu cinta terhadap hartanya, terhadap makanan tersebut, karena makanan bagian dari harta. Kepada siapa? Kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tawanan. Nah, ini mulianya dinul Islam. Sampai tawanan perang saja diperintahkan untuk diberi makan. Diperintahkan untuk diperlakukan dengan layak. Dan Allah memuji al-abrar, dikatakan wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Kemudian bagaimana sikap mereka ketika memberikan makan terhadap orang miskin, anak yatim, bahkan tawanan perang? Sama sekali, yang namanya tawanan perang berarti musuhnya. Yang namanya tawanan perang berarti musuhnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Tidaklah kami memberi makan kalian kecuali hanya mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak butuh balasan dari kalian, bahkan kami tidak butuh ucapan terima kasih sama sekali. Ini keikhlasan yang seperti itu. Ya, maka kita sebagai orang yang misalkan berbuat kebajikan, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi kita tidak mengharap apapun dari yang kita berikan kebaikan tersebut. Namun kita sebagai orang yang diberi kebaikan oleh orang lain, jangan mentang-mentang wah, kan yang ikhlas itu tidak berharap balasan, tidak juga berharap ucapan terima kasih. Akhirnya kita lurus saja, dikasih orang ya lurus, diambil udah lempang saja misalnya. Enggak, tapi ucapkan terima kasih sebagai adab. Ya, ya minimal doa jazakumullahu khairan katsiran. Minimal doa. Nah, kalau tidak bisa membalas kebaikan orang lain dengan setimpal, minimal doa jazakumullahu khairan katsiran. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia berarti belum pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah taala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfihi, wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Maka barang siapa yang menginginkan lahan, ladang di akhirat, maka aku akan tambah baginya pada ladangnya tersebut, yang dia hanya mengharapkan pahala di akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan ladang di dunia, kami akan beri dari ladang tersebut. Yang tujuan hidupnya dunia, Allah akan beri sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Ya, sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki. Karena Allah mengatakan nu'tihi minha. Ya, kami akan beri daripadanya. Ya, daripadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Maka bagi dia tidak ada bagian sedikit pun di akhirat. Ya, rugi ketika kita tujuan hidup kita hanya untuk dunia. Karena apa? Dunia tidak akan datang kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya. Kalau kita hanya bertujuan dunia saja. Tapi kalau kita tujuannya akhirat, dunia udah pasti didapat sesuai dengan apa yang Allah tentukan bagi diri kita. Nah, itu makna ikhlas. Jadi tujuan hamba dengan seluruh ucapan, amal, baik lahir maupun batin, itu bertujuan mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ikhlas. Ya, bukan berarti tidak mengharap sama sekali. Bukan berarti sebagaimana perkataan seseorang, "Ya Allah, jika aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, maka masukkanlah aku ke neraka-Mu, dan apabila aku beribadah kepadamu karena takut dengan neraka, masukkanlah aku ke nerakamu. Ini keliru, karena kita diperintahkan untuk mencari ampunan Allah dan surganya. Itu yang namanya ikhlas, dan ini tidak bertentangan dengan keikhlasan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian syarat yang kedua, muwafaqatu syar'i atau ittiba' bahasa lainnya, sesuai dengan syariat, sesuai dengan petunjuk. Nah, maka yang jadi pertanyaannya adalah, ma huwa syar'ul ladzi amara Allah taala an la yudana illa bih? Syariat apa yang Allah perintahkan supaya seorang hamba tidak beragama kecuali dengan syariat tersebut? Maka jawabannya adalah al-hanifiyah millatu Ibrahim alaihissalam. Yaitu al-hanifiyah, millahnya, ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Ibrahim yang diperbaharui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena secara asal bangsa Arab dari keturunan Ismail ini mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam. Mengikuti milahnya Ibrahim alaihissalam yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keturunan Ismail ini kalau kita lihat sejarah ya, mengalami fase-fase ya, artinya apa, perpolitikan di wilayah Arab ini memiliki fase-fase. Fase berkuasanya keturunan Ismail, kemudian fase berkuasanya Bani Jurhum. Itu Bani Jurhum ini adalah keturunan atau nenek moyang dari istrinya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian fasenya Khuza'ah. Fasenya Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Kemudian sampai akhirnya dikuasai lagi oleh keturunan Ismail yaitu Quraisy. Nah, dikuasai oleh Allah Quraisy. Nah, maka terjadi perubahan pada milah Ibrahim alaihissalam itu pada fase Khuza'ah. Ketika dikuasai oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i. Nah, di mana Amr bin Luhai'ah al-Khuza'i ini dia seseorang yang tumbuh sebetulnya dalam kebaikan, yang terkenal dengan kesolehan, terkenal dengan sedekah, ya, terkenal dengan kedermawanannya, sehingga dijadikan rujukan dalam agama, ditokohkan oleh bangsa Arab ketika itu, terlebih khusus penduduk Mekah. Namun dia tidak memiliki ilmu. Ya. Secara asal kita itu bertauhid bangsa Arab. Ya. Namun ketika Amr bin Luhai melakukan safar ke Syam, ya, maka dia melihat di Syam orang-orang menyembah berhala. Nah, karena tadi Amr bin Luhai taklid buta, hanya sekedar ikut-ikutan. Dia hanya beralasan, hanya menganggap baik, oh iya kan Syam ini dulunya tempat para nabi. Nabi kebanyakan diturun atau diutus di Syam. Para nabi kebanyakan di Syam. Kemudian berarti kitab pun, ajaran nabi pun kebanyakan dulu tersebar di Syam. Mungkin ini adalah bagian ajaran dari para nabi. Nah, akhirnya dia menganggap penyembahan berhala tersebut bagian ajaran dari para nabi. Dan dia membawa patung Hubal diletakkan di dalam Ka'bah dan mengajak orang-orang supaya menyembah Hubal, menjadikan Hubal sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulai saat itu jazirah Arab menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita beragama dengan syariat tersebut, tidaklah kita beragama kecuali dengan syariat tersebut, itu adalah al-hanifiyah milatu Ibrahim alaihissalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Mungkin ada syubhat, ada kerancuan dari sebagian orang, jangan merasa paling benar, semua agama benar. Maka kita katakan yang mengatakan Islam paling benar itu secara asal bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meyakini ajaran Islam adalah ajaran yang paling benar, yang lainnya batil, ini kewajiban agama. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan merasa diri paling benar itu urusan lain. Tidak boleh kita merasa diri kita paling benar. Karena apa? Karena kita ini belum mengetahui secara keseluruhan ajaran Islam. Bisa, masih mungkin manusia ini terjerumus kepada kesalahan walaupun sudah muslim. Tapi meyakini Islam paling benar itu adalah kewajiban. Karena Allah sendiri menyatakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Surat Ali Imran ayat 19. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam masih surat Ali Imran ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Apakah mereka mencari selain agama yang Allah ridhai, selain agama Allah, padahal seluruh yang di langit dan di bumi ini berserah diri kepada Allah, baik suka maupun terpaksa. Secara umum seluruh makhluk berserah diri. Ini ada kaitannya dengan pembahasan di pertemuan pertama. Manusia ini menjadi hamba, seluruh makhluk ini hamba Allah dari sisi yang diperhambakan, yang ditundukkan, yang dipatuhkan, yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila seluruh makhluk ini baik suka maupun terpaksa tunduk dengan ketetapan Allah secara kauni, maka mengapa kita mencari agama selain agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah menyindir, afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Apakah mereka mencari selain agama Allah, dan hanya kepadanya lah segala yang di langit dan di bumi berserah diri, baik suka maupun terpaksa. Ya. Tidak ada yang bisa lari dari ketetapan Allah secara takdir di alam semesta ini. Baik mukmin maupun kafir, ketika Allah menakdirkan orang sakit, tidak bisa untuk misalkan menghindar. Ketika Allah menakdirkan seseorang mati, juga tidak bisa untuk lari dari kematian tersebut. Nah, maka apabila segala hak sesuatunya ya tidak bisa lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita mencari ajaran selain ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 130, wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci terhadap ajaran Nabi Ibrahim, tidak ada yang benci terhadap ajaran tauhid kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Maka ketika benci terhadap ajaran tauhid itu hakikatnya sedang membodohi diri sendiri, sebagaimana nas Al-Qur'an mengatakan seperti itu, wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Nah, kemudian juga dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari ideologi selain Islam, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya. Ya. Ketika kita beribadah bukan dengan syariat Islam, ketika kita beramal landasannya bukan keislaman, maka tidak akan diterima dari orang tersebut amalan tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu orang-orang yang capek melaksanakan ibadah bukan berasaskan Islam itu dikatakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, dia beramal, dia beramal dan capek, kepayahan dalam amal tersebut. Yang namanya bekerja pasti capek, beramal pasti capek. Kita ruku sujud itu capek, kita melaksanakan saum capek juga. Orang yang berjihad di jalan Allah juga capek. Tapi ketika itu landasannya bukan Islam misalkan, maka hanya sekedar dapat capeknya saja. Kemudian di akhirat nanti tasla naron hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi sungguh merugi ketika kita capek beramal tapi landasannya bukan keislaman. Landasannya bukan keislaman. Kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 21, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'zan bihi Allah. Jadi Allah menyindir orang-orang musyrik yang mereka membuat syariat sendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Amr bin Luhai itu setelah tadi dia merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam membawa berhala, itu rutin ya, di dalam sirah dikatakan rutin dia didatangi oleh syaitan ya, mengajarkan suatu ajaran kepadanya, menganggap itu mungkin dianggapnya sebagai wahyu atau ilham. Ya rutin memberikan ajaran-ajaran yang dipraktekkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, banyak ajaran-ajaran yang tidak masuk akal. Ya Allah banyak ceritakan dalam surat Al-An'am ya, tentang praktek-praktek ya, kemusyrikan dan tata caranya kemusyrikan. Ya, peribadan-peribadan yang tidak disyaratkan oleh Allah yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu itu dikupas tuntas atau dijelaskan di dalam surat Al-An'am. Ya. Di mana ada hewan yang dikhususkan untuk berhala, ada tumbuh-tumbuhan yang dikhususkan untuk berhala. Kalau nanti hewan tersebut jadi bangkai, ada sistem pembagiannya dalam masyarakat jahiliyah. Itu disebutkan di dalam surat Al-An'am. Itu di antara kebidahan-kebidahan yang dilakukan oleh Amr bin Luhai. Jadi bikin syariat sendiri mendapat ilham dari syaitan. Nah, seperti itu. Nah, am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu? Syara'u lahum minad-din, di mana mereka mensyariatkan bagi mereka ajaran agama. Ma lam ya'zan bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya tasyri', pembuatan syariat itu hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita tidak boleh bikin syariat sendiri. Nah, ketika kita bikin syariat sendiri, berarti kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan am lahum syuraka, apakah mereka punya sekutu? Syara'u lahum minad-din, di mana sekutu-sekutu tersebut mensyariatkan bagi mereka bagian dari agama. Ma lam ya'zan bihillah, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di mana dulu orang-orang jahiliyah ketika tawaf di Ka'bah, maka ada yang telanjang. Ada yang telanjang, ada yang disebut dengan humus. Di mana mereka kalau tawaf harus menggunakan disebut pakaian humus. Ketika tidak dapat pakaian tersebut, maka mau tidak mau dia harus telah telanjang tawaf di Ka'bah seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, kam maratibu dinil Islam, ada berapa tingkatan dinul Islam, ada berapa tingkatan agama Islam ini? Maka dinul Islam huwa salah satu maratib, ada tiga tingkatan. Pertama Islam itu sendiri, kemudian iman, kemudian ihsan. Namun masing-masing dari istilah tadi ya, apabila disebutkan secara mutlak maka mencakup seluruh ajaran agama. Ya. Maksudnya apa? Ketika kita katakan dinul Islam ya, berarti tercakup di dalamnya tentang keimanan, tentang ihsan. Nah, ketika kita juga mengatakan al-iman secara mutlak masuk ke dalamnya Islam, kemudian iman, ihsan. Namun ketika disebutkan secara sendiri-sendiri maka masing-masing memiliki pengertian secara tersendiri. Islam punya pengertian sendiri, iman punya pengertian sendiri, ihsan juga punya pengertian sendiri. Makanya di dalam hadis Jibril, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Iman ya, ketika datang malaikat Jibril dengan berwujud sosok seseorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, kemudian rambutnya hitam, yang tidak kelihatan orang bekas perjalanan jauh, kemudian menanyakan tentang Islam, iman dan ihsan, termasuk menanyakan tentang hari kiamat. Masing-masing dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir Nabi bertanya kepada Umar, karena yang meriwayatkan di sini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, atadari manisa'il? Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa orang yang bertanya tersebut? Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian dijawab oleh Nabi, fa innahu Jibril. Itu adalah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama bagi kalian. Ya, urusan agama bagi kalian. Maka Islam, iman, ihsan itu dikatakan din. Nah, dikatakan din. Nah, dikatakan agama. Maka disebutkan secara keseluruhan tuh dinukum, agama kah kalian, atakum yu'allimakum di dinakum. Nah, kemudian selanjutnya ma ma'na al-islam, ya, apa itu makna Islam. Nah, kita sekarang akan menjelaskan tentang makna Islam itu sendiri. Makna Islam atau makna Islam. Nah, makna Islam. Islam itu diambil dari kata aslama yuslimu. Yuslimu is islaman. Islaman, yang artinya berserah diri. Nah, artinya apa? Islam itu berserah diri. Ya. Itu makna secara bahasa. Namun secara istilah, Islam itu adalah ya, makna secara istilah. Ini secara lugatan, secara bahasa. Secara istilah, istilahan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bittauhid. Al-istislamu lillahi bittauhid. Kemudian wal in kiyadu lahu bitta'ati. Wal in kiyadu lahu bitta'ati wal khulus min asy-syirki. Wal khulus min asy-syirki. Nah, maka Islam itu harus memiliki tiga unsur ini. Apa? Pertama, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid. Dengan bertauhid. Kedua, terikat kepadanya dengan ketaatan. Artinya kita merasa terikat ya kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukti kita inqiyad, contoh misalkan kita meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah yang berhak disembah. Tapi kalau misalkan hanya yakin saja, tidak merasa terikat dengan ketaatan, sehingga dalam kemenangan agar Allah kuat, karena tidak merasa terikat, akhirnya dia hanya sekedar keyakinan saja dan tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Berarti belum muslim. Berarti belum muslim. Tapi seorang muslim terikat. Oh iya, saya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketaatan. Kemudian yang ketiga, unsur yang ketiga, bebas dari kemusyrikan atau dari syirik. Nah, bersih, bebas dari syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini definisi Islam. Dikatakan muslim ketika dia berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Keesaan Allah Subhanahu wa taala baik dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma sifat nanti akan kita bahas. Namun yang paling inti adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah. Kita merasa terikat, mengikatkan diri kepada Allah dengan ketaatan. Ya. Kemudian bebas dari kesyirikan. Karena apa? Ibadah tidak akan diterima kalau ada kesyirikan. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala berfirman, "La in asyrakta la yahbathanna amaluka." Kalau engkau menyekutukan Allah, batal semua amalan. Nah, berarti dikatakan seorang muslim itu ketika dia bertauhid, kemudian merasa terikat kepada Allah dengan ketaatan dan bersih dari syirik. Nah. Allah Ta'ala berfirman ya, di dalam surat An-Nisa ayat 21. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. Tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga surat Luqman ayat 22, "Wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah sedangkan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang kepada al-urwatul wuthqa, berpegang kepada buhul tali yang sangat kuat. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ya, setelah ayat kursi, wa may yu'min bil wa may yakfur bit tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tagut yang disembah selain Allah dan beriman kepada Allah, nah berarti ini membebaskan diri dari kesyirikan. Wa may yakfur bit tagut ini membebaskan diri dari kesyirikan, dari perbuatan syirik. Wa yu'min billah ini unsur tauhid, unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan kemusyrikan kemudian diisi dengan ibadah kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh kepada al urwatul wuthqa, kepada buhul tali yang amat kuat, yaitu urwatul wuthqa ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud dengan al urwatul wuthqa adalah la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Juga Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 34, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu ya wa basyiril mukhbitin. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhan kalian ya, sembahan kalian adalah sesembahan yang satu ya, falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah kalian ya, berserah diri ya, wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira ya, kepada al mukhbitin, kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu, sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu, falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah kalian berserah diri, wa basyiril mukhbitin, maka beri kabar gembira kepada al mukhbitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira. Nah, itu makna Islam secara istilah agama. Dan ini yang disebut dengan makna Islam secara umum, secara global. Karena nanti ada makna Islam secara terperincinya. Yaitu yang nanti akan dijelaskan dalam pembahasan rukun Islam. Jadi Islam memiliki makna secara umum, kemudian memiliki makna secara terperinci atau secara khusus. Yaitu tadi dikatakan seseorang itu muslim ketika dia bertauhid, ketika dia jiwanya taat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha, atau bukan berusaha, artinya dia membersihkan, membebaskan diri dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ya, ketika seseorang mengaku Islam tapi tidak meyakini ketauhidan Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia belum muslim. Hakikatnya dia belum muslim. Dia misalkan aku Islam tapi meyakini yang lain itu layak untuk disembah, misalkan meyakini yang lain berhak untuk disembah selain Allah, maka dia belum bertauhid kepada Allah. Atau dia meyakini keesaan Allah, akan tetapi dia tidak mau terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka juga dia belum dikatakan muslim. Ya. Bukti nyatanya adalah iblis tahu benar keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau terikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini ya, dia yakin keagungan Allah, yakin akan kekuasaan Allah, yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi disuruh taat tidak mau. Nah, maka iblis tidak dikatakan muslim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Karena iblis ketika dulu disejajarkan dengan malaikat, karena iblis ketika itu dia bertasyabuh menyerupai malaikat. Maksudnya apa? Dia mencontoh para malaikat di dalam ketaatan kepada Allah sebelum dilaknat. sehingga disejajarkan kedudukannya dengan malaikat, dan tempatnya pun disamakan dengan para malaikat, sehingga perintah ini walaupun kepada para malaikat termasuk yang diperintahkan oleh iblis. Fasajadu illa iblis, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Aba wastakbara, dia iba, enggan, nolak dan menyombongkan di diri, istikbar, menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis termasuk golongan kafir. Nah, ada pertanyaan, apakah iblis ini dari kalangan malaikat atau bukan? Ya. Bukan ya, iblis bukan dari golongan malaikat. Ini diperjelas di dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Ayatnya semakna, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Nah, iblis ini dari bangsa jin. Fa fasaqa an amri rabbih, dia fasik keluar dari perintah Tuhannya. Nah, tadi tidak mau inqiyad, tidak mau terikat, tidak mau taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah saja, misalkan ketika ada orang ngaku Islam tapi tidak mau taat dengan aturan Allah, ya misalkan maaf saja, jelas-jelas larangan misalkan ya, memilih pemimpin orang kafir itu jelas ayatnya misalkan, tapi dia tidak mau terikat dengan perintah tersebut, ya buktikan keislaman, karena yang namanya Islam itu al-inqiyadullah bi-ta'ah, tunduk patuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingatkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian al-khulus minasyirki, berlepas diri dari syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada yang ngaku muslim tapi dia sujud kepada berhala, ya berarti dia bukan muslim. Dia ruku sujud kepada berhala, kepada patung, kepada batu misalkan, oh berarti itu bukan muslim, karena orang muslim itu harus bersih dari syirik. Nah, tidak cukup hanya ibadah. Karena apa? Orang-orang kafir Quraisy dulu pun mereka ngakunya beribadah kepada Allah. Sehingga mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa." Kami tidak beribadah kepada mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi mereka menjadikan berhala-berhala tersebut sebagai sekutu dalam beribadah kepada Allah, sehingga mereka dikatakan musyrik, tidak dikatakan muslim. Maka Nabi datang diutus untuk supaya mereka jadi muslim, tidak jadi musyrik, supaya merubah status mereka yang tadinya musyrik jadi muslim, jadi mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai sini saja, sekitar beberapa menit lagi ya. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam. Jadi mendengar saya ada pernah mendengar dalam Al Quran bahwa Ibrahim adalah seorang Islam. Jadi terus beberapa hari sebelumnya juga disebut Islam. Terus kenapa kalau Nasrani mereka disebut kaum Nasrani, dan ada yang kalau disebut kaum Yahudi, jadi sebenarnya mereka itu Islam Nasrani atau gimana? Baik. Jadi mengapa Yahudi dikatakan Yahudi, Nasrani dikatakan Nasrani, sedangkan para nabi mereka itu muslim. Nah, jadi secara asal para nabi, agama yang dibawa oleh mereka adalah Islam. Jadi Islam ada pengertian secara umum, ada Islam ada pengertian secara khusus dalam sisi ini. Islam pengertian secara umum adalah setiap agama yang Allah turunkan kepada para nabi itu adalah Islam. Sehingga para nabi dan pengikut para nabi di zamannya masing-masing mereka muslimin. Umat Nabi Musa, di zaman Nabi Musa beriman kepada Nabi Musa, bertauhid kepada Allah, maka muslimun di zaman Nabi Musa. Demikian juga umat Nasrani, ya. Umat Nasrani dikatakan muslim di zaman Nabi Isa alaihi salam. Adapun istilah Yahuda dan istilah Nasara, ya, itu disebut saja karena mereka dikenal dengan kaum Nasrani, dikenal dengan Yahudi keturunan dari Yahuza, gitu kan? Ya, pengikut Nabi Musa, sehingga diistilahkan bagi mereka Yahudi dan Nasrani. Nah, sehingga seakan-akan jadi nama bagi agama mereka. Jadi sebetulnya ketika di zamannya masing-masing mereka muslim ketika beriman kepada para nabinya. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus dan mereka tidak beriman kepada kepada Nabi Muhammad SAW, maka status mereka berubah jadi kafir. Karena mengingkari nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka statusnya berubah. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, ma yasma'u bi ahadun min ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar kabar tentang aku seseorang pun di antara umatku, tidaklah seorang pun di antara umatku mendengar kabar tentang aku, baik dia Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dan belum beriman kepada risalah yang aku diutus dengan risalah tersebut, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja, di antaranya kepada Herakl, kepada Persia, kepada Kisra, itu mengajak mereka supaya mereka jadi muslim. Di antaranya surat kepada Herakl yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ila bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah, dari Muhammad utusan Allah, ila Herakl azimirum, kepada Herakl pimpinan bangsa Romawi, assalamu ala manit taba'al huda, keselamatan bagi yang mengikuti petunjuk. Nah, aslim taslam, hendaknya engkau masuk Islam, engkau akan selamat. Yu'tikallah ajraka marrataini, maka Allah akan memberikan pahala dua kali. Fa in tawallait, kalau kamu berpaling, fa inna alaika ismal arsiyin. Ismal arsiyin, maka bagimu adalah dosanya orang Nasrani, kamu karena kamu pemimpin. Kamu diikuti. Ketika kamu tidak Islam, berarti orang-orang mengikutimu. Maka di samping orang-orang tersebut dapat dosa, kamu pun dapat dosa orang-orang tersebut. Maka Nabi mengajak kepada Herakl untuk masuk Islam, dan hampir-hampir Herakl masuk Islam. Nah, hampir-hampir Herakl masuk Islam. Jadi ketika menolak Nabi Muhammad SAW, maka statusnya berubah menjadi kafir. Yahudi sama, dia menolak Nabi Isa alaihissalam, maka statusnya kafir di zaman Nabi Isa. Orang-orang Yahudi menolak risalah Nabi Isa alaihissalam, maka kafir di zaman tersebut Yahudi. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, cukup mungkin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.